wajah. Janganlah kau turuti kehendak hati, dengarlah. Mencapai cita-cita mulia, kebebasan pada zaman ini menghancurkan masa depanmu. Pesanku jadikan peganganmu agar engkau kelak berguna. Ingatlah dan camkanlah rangkaian kata dalam syair laguku, ingatlah. Gunakan usia remajamu mencapai cita-cita mulia. Kebebasan pada zaman ini menghancurkan masa depanmu. Pesanku jadikan peganganmu agar engkau kelak berguna. Ingatlah dan camkanlah rangkaian kata dalam syair laguku, ingatlah.